Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimakumullah, di sore hari ini kembali kita membaca tentang perkara yaumul akhir. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yultahaqu bil imani bil yaumil akhir, disertakan pula tentang keimanan terhadap yaumul akhir. Al-imanu bi kulli ma yakun ba'dal maut. Kita mengimani sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mislu contohnya, atau seperti yang pertama, fitnatul qabri. Kita mengimani adanya fitnah kubur. Bahwa setiap hamba yang pernah hidup di alam dunia, maka dia akan mengalami yang namanya fitnatul qabr. Apakah dia meninggal ya dalam keadaan jasmaninya ada, atau meninggal dalam kondisi jasmaninya tidak ada, seperti dimakan binatang buas atau dimakan yang lain, atau hilang terbakar, tenggelam dan tersenyap dan yang lainnya. Wahiyya su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbih, yaitu pertanyaan yang diarahkan kepada si mayit setelah dikuburkannya untuk menghadap Rabbnya. Ya, andafnihi andobi, ditanya tentang Rabbnya, wadihi wa nabihi, dan ditanya tentang agamanya dan ditanya tentang nabinya, yaitu pertanyaan kepada si mayit setelah dia meninggal atau setelah dia dikuburkan tentang Rabbnya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Tiga perkara, tiga hal yang akan ditanyakan kepada si mayit. Fa yusbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa kokoh dalam ucapannya. Ya, ini diberikan kemampuan untuk bisa menjawab ya pertanyaan yang diarahkan kepadanya oleh al-malaikah. Fayaqul, maka dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbu itu adalah Allah. Wa dini al-Islam, dan agama saya adalah al-Islam. Wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang beriman, dia bisa menjawab dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang berbuat zalim. Fayaqulul kafiru hahu la adri. Maka orang-orang kafir ketika ditanya tentang tiga hal ini, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka dia mengatakan, hahu la adri, saya tidak tahu. Sekalipun dia dari kalangan orang-orang Arab yang bisa berbahasa Arab, tapi manakala dia tidak ada keimanan pada dirinya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Wa yaqulul munafiq awil murab, la adri samitu an-nas yaquluna shay'an fakultuh. Seorang-orang munafik atau orang aguan pada dirinya, dia akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Naam. Dalam beragama tidak keyakinannya. Naam. Tidak punya memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang mantap. La adri, dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan manusia berucap dengan sesuatu itu, maka saya ikut-ikutan mengucapkannya. Dan ikut-ikutan saja. Tidak sampai di dalam kalbunya tentang keimanan dan keyakinan. Maka kita berhati-hati. Ya. Amal soleh kita lah yang Allah bantu kita untuk bisa menjawab ini. Naam. maka jangan sampai menjadi orang-orang munafik yang pura-pura mendohirkan Islam, menampakkan keislaman, tetapi pada hakikatnya di dalam hatinya yang paling dalam tidak Islam. Ya, diikutkan pula keimanan hari akhir, azabul qabri wa na'imihi. Kita mengimani adanya azab kubur dan adanya kenikmatan kubur. Ini kita harus yakini dan imani. Fayakunul adzab minna wal kafirin. Dan siksaan itu akan diperoleh atau diberikan kepada orang-orang yang zalim dari kalangan jin dan orang-orang kafir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil malaikatu basitu aydihim akhrijum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna ghairal haqq wa kuntum an ayatihun. Surat Al-An'am ayat 23. Kalau sana Anda melihat ini zalimun, orang-orang yang berbuat zalim ketika mendekati sakaratul maut, ya, orang-orang yang zalim ketika mendekati sakaratul maut, maka malaikat basitu aidihim, mereka membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, ayo keluarkan jiwamu, keluarkan rohmu. Di dalam riwayat yang lain bahwa orang-orang kafir ini dipermainkan rohnya, ditarik, kira sudah meninggal, balikkan, ditarik, dan ini betul-betul sakit, perpisahan, ya, nyawa, roh, itu betul sakit. Sebagaimana yang kita lihat kalau nyembeli sapi di sini, nah, ketika disembeli, perpisahan hidupnya dengan matinya. Naam, kita sendiri melihat, masya Allah. Naam, apalagi orang-orang kafir dipermainkan nyawanya. Pada hari ini akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan terhadap apa yang kalian dahulu di dunia mengatakan atas Allah tanpa hak. Dan kalian dahulu di dunia terhadap ayat-ayat Allah tastakbiru, kalian menyombongkan diri. Nah, mereka di dalamnya istikbar, tidak peduli dengan perintah Allah, dengan kewajiban-kewajibannya, hidup semaunya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini waliyad dan sebut jam kubur kita roh al-malaikat surah 3. Wa qala ta'ala fi fir'aun, dan juga subhanahu tentang Fir'aun dan bala tentaranya, annaduna 'alaiha du'a wa yawma tas'at wa dakhilu 'ala fir'aun al-'adab. Surah Ghafir ayat 4. Neraka diperlihatkan, ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, wudu wa asyia, pagi dan petang. Dan ketika bangkitnya ya Musa, akhiru, masuklah ala Fir'aun, Fir'aun bala tentaranya, pasukannya, asyadul adab, seberat, sekeras-keras siksaan. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwa an-nar itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ahlul hawa yang menyimpang, mereka mengatakan percuma Allah menciptakan neraka, sekarang kan belum diisi, katanya belum diisi, belum yang masuk di dalamnya. Pada ayat ini bahwa ketika Fir'aun dan bala tentaranya berkubur, neraka itu sudah ditampakkan, sudah diperlihatkan, ya, pagi dah. Maka ketika nanti bangkitnya hari kiamat, maka Fir'aun dan bala tentaranya akan memasuki, Sahih Muslimin min hadis Zaid bin Thabit. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala di dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi bersabda. Falaula ala tafanu yusma'akum min adabil qabr. Ali asma'u minhu. Kata Rasulullah, kalaulah kalian ini tidak saling menguburkan, artinya setiap yang meninggal dikuburkan, ada lagi yang meninggal dikuburkan lagi, yang masih hidup, ketika yang dimengubur mati lagi dikuburkan lagi yang masih hidup, saling, ya, kalau kalian tidak saling menguburkan, niscaya akan berdoa ke Allah, ya, tempat kubur itu diperdengarkan kepada kalian. Mana saya mendengarkan darinya, kata Rasulullah SAW. Kalau Allah kalian tidak saling menguburkan, saya akan berdoa kepada Allah, azab kubur itu akan diperdengarkan kepada kalian. Yang saya dengar dan. Thumma aqbil biwajhi faqal. Kemudian dia menghadapkan wajah dan mengatakan, ta'udhu billahi minar, berlindunglah kalian kepada Allah dari adabun nar. Qalu na'udhu billahi min adabin nar, maka para sahabat mengatakan, kami berlindung dari adab. Faqala ta'udhu billahi min adabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Qalu na'udhu billahi min adabil qabri, maka mengatakan kepada Allah dari adab kubur. Qala ta'udhu min alfitan madhara minha wa ma batan, Rasul mengatakan lagi, berlindunglah kalian dari fitnah yang nampak pun fitnah yang tidak nampak. Qalu na'udzu billahi minal ma dhahara ma batin, kami berlindung kepada Allah dari nampak ataupun yang tidak nampak. Qala la mitna dajjal, qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Rasul mengatakan lagi, Allah dari dajjal, maka kami mengatakan berlindung dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatillah ani wa azakumullah. Wa amma na'imul qabri, adapun kenikmatan di alam kubur, falil mu'minin as-sadiqin, maka merekalah yang akan mendapatkan dari kalangan mu'minin as-sadiqin. Qala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la khaufun wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surat Fusilat ayat 41. Dan orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami itu adalah Allah, kemudian mereka terus istiqomah di atas keimanannya kepada Allah, maka akan turun kepada mereka malaikat, ya, mengatakan Allah takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan pula kalian sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dahulu di dunia dijanjikan tu'adun. Nah, jadi orang-orang akan dibantu oleh para malaikat, jangan kalian takut dan jangan kalian, justru kalian bahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatlah a'azani wa a'azakumullah, maka ini menunjukkan kenikmatan yang diperoleh atau yang didapatkan oleh penghuni al-jannah, mereka akan mendapatkan kenikmatan. Wa qala ta'ala, laula idza balagatil hulqum wa amhina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarjunaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rihanu wa jannatun na'im, surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 89. Allah menyebutkan mengapa nyawa apabila telah sampai di kerongkongan, maka di saat itu tandurun, kalian bisa melihat Nah, ini ketika seseorang di akhir-akhir hayatnya. Naam. Wa nahnu aqrabu ilaih. Ya, dan kami kata Allah lebih dekat kepadanya dibanding kalian, akan tetapi kalian tidak melihat. Nah, biasa sudah di akhir-akhir wafatnya seseorang itu biasa keluarga berkumpul. Naam. Mereka menyaksikan kejadian sakaratul maut. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami itu lebih dekat kepada dibanding kalian, tetapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin. Maka jika kalian tidak dikuasai, tarji'una in kuntum shodiqin, maka kalian akan kembali kepadanya, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Maka adapun orang-orang muqarrabin, ya, orang-orang yang dekat, muqarrabin, yang dekat dengan Allah, farauhu wa rihanu wa jannatu na'im, maka mereka mendapatkan rauh rezeki, wa jannatu na'im, dan mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa anil bara ibn azib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min idza ajaba al malaikin fi qabri. Dari al bara ibn azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil mu'min, tentang seorang mu'min, idza ajabal malaikin fi qabrih, apabila dia menjawab dua malaikat di alam kuburnya. Yunadi munadi minas sama an sadaqa abdi, maka yunadi munadin memanggil yang memanggil dari langit, in Allah subhanahu wa ta'ala, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku yang mukmin itu betul. Ya, sadaqa abdi, benar. Jadi ketika dua malaikat ini bertanya kepada seorang mukmin dan mukmin ini menjawab pertanyaan malaikat, maka langsung terdengar suara dari langit, dari Allah, bahwa apa yang diucapkan hambaku itu sadaqa, benar. Fa'afrisuhu minal jannah, maka berikan dia hamparan dari al-jannah. Wa'albisuhu minal jannah, jadi disuruh kasih apa ini, seperti tikar dari surga, berikan tikar dari surga. Walbisu minal jannah, dan pakaikanlah dia dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah padanya pintu dari al jannah. Qala fatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yusallu lahu fi qabri mada basarihi. Maka didatangkan dari ruhnya yang baik, lalu dia dibukakan padanya kuburannya, mada basori, sejauh mata memandang. Ini kenikmatan di alam kubur yang tidak dirasakan oleh manusia yang masih hidup. Naam. Saya sudah gali kuburannya, kuburannya tetap kok, tidak menjadi luas. Ya, lain sudah tempatnya. Orang yang hidup sama orang yang sudah meninggal lain. Naam. Contoh dekat, umpamanya orang masih tertidur. tidur di atas pembaringannya. Tetapi di dalam tidurnya itu bermimpi, wah, dia memiliki rumah yang luas, ya, memiliki kenikmatan, masya Allah. Sementara orang yang melihat, ya, tidur. Mana di situ ada rumah yang luas, mana ada menyenangkan kesenangan. Ya memang lain yang bisa merasakan yang mimpi itu tadi. Yang tidak mimpi ya tidak bisa merasakan. Ini perumpamaan dalam dunia saja sudah seperti itu. Apalagi ini alamnya sudah berpisah. Alam kubur dengan alam dunia tentu beda. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan hadis yang panjang. Nami khawatir fillah azani wa azakumullah, maka dari berita-berita ini, ya, kita mengimani adanya nikmat kubur dan ada pula azab kubur. Azab kubur yang akan didapati orang-orang kafir munafikin, adapun nikmat kubur akan didapati orang-orang mukminin solihin shodiqin. Nami khawatir fillah azani wa azakumullah, maka bila mana kita menginginkan untuk meraih kenikmatan surga, maka kita harus banyak berusaha, banyak mengeluarkan tenaga, banyak meluangkan waktu, banyak meluangkan pikiran untuk bisa meraih surga ini. Banyak belajar, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak bersabar. Naam, salat tarawih, salat sunnah, dan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga dengan kesabarannya dia untuk taat kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ini kenikmatan al-jannah. Pokoknya sekali dia dapatkan pada yaumul kiamah, betul-betul kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahualam. Barakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.